Mitra Bisnis, Majalah Tempo menulis, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal untuk makanan diduga melakukan penyimpangan dan memperdagangkan sertifikasi halal yang seharusnya gratis agar tidak membebankan perusahaan dan konsumen. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Tim Halal Kadin, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda soal ini? Jadi selama ini ya, perusahaan kan berhubungan dengan LPPOM MUI di dalam pengajuan sertifikasi halal. Nah, memang perusahaan yang ingin menyatakan produknya halal, dia menyiapkan dulu secara internal, dia bentuk internal auditor, dia setting peralatannya, satuan sistemnya, segala macamnya, baru mengundang external auditor dari LPPOM MUI untuk memastikan bahwa apa yang telah disiapkan itu memang benar, kalau MUI baru menyatakan fatwanya bahwa itu halal, prosesnya. Mereka LPPOM melakukan pemeriksaan itu ada biayanya kan, biaya pemeriksaan, ada biaya laboratorium dan segala macamnya. Nah, kemudian di luar itu, LPPOM MUI mengendaki adanya penelusuran ke supplier, ke Elpa, artikan ke Australia, maka biaya tiket dan akomodasi di sana itu memang ditanggung oleh perusahaan. Nah, kalau tentang berita-berita yang disampaikan di Australia, itu kan yang saya dengar itu antara perusahaan-perusahaan di Australia dengan lembaga auditor, lembaga pemeriksa di sana, yang saya tahu tidak ada kaitannya dengan Indonesia, itu yang saya tahu. Jadi memang yang sekarang perlu diadakan kan masalah transparansi kan, dan LPPOM kan sudah melakukan transparansi misalnya pendaftarannya melalui e-registrasi. Itu kan sebetulnya membuka satu apa ya, bahwa semua perusahaan dengan aturan-aturan yang jelas mereka sudah bisa langsung berkomunikasi secara elektronik. Kemudian yang kedua, LPPOM juga sudah sudah mengeluarkan sistem jaminan halal, dan sistem jaminan halal itu dibahas bersama juga dengan perusahaan-perusahaan, dan sepanjang perusahaan mengikuti sistem jaminan halal itu dan melakukan sesuai dengan aturan yang ada dan mereka periksa dan memang betul, jadi dinyatakan halal. Dan perusahaan khususnya di Indonesia sudah ikuti itu sudah lama itu. Demikian Ketua Tim Halal Kadin, Suroso Natakusuma, saya Mandariska.